Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, dengan rahmat dan nikmat tersebut kita dapat kembali mengkaji kajian rutin kita, iaitu salah satu cabang disiplin ilmu dalam agama kita, iaitu ilmu nahwi atau al-qawaid nahwiyah, iaitu kaedah-kaedah atau gramatika ilmu nahwu atau tata bahasa Arab serta ilmu sharaf. Pada pertemuan lalu kita sudah mulai membahas tentang al-idhafah. Sedikit kita mengulang, idhafah adalah penggabungan dua suku kata. Penggabungan dua suku kata menjadi satu pengertian. Di dalam kaedah bahasa kita adalah kalimat majmu'. Kalimat majmu', yaitu menggabungkan dua kata. Contohnya, kamar tidur, rumah sakit. Kamar tidur, rumah sakit. Nah ini disebut idhafah. Bahasa Arab contohnya, ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi, yaitu kamar tidur. Kalau rumah sakit, bahasa Arabnya bentuk satu kata, bukan dua kata. Jadi bukan idhafah, yaitu al-mustashfa. Itu satu kata, bukan dua kata, dan ini tidak dikatakan idhafah. Tapi terjemahannya masuk kepada yaitu idhafah, yaitu dua atau kata majmu', karena itu dua kata, rumah sakit. Idhafah lebih luas ya dan pengertiannya dalam bahasa Arab dibandingkan dengan kaedah bahasa kita. Sebab idhafah tidak hanya kalimat majmu', tapi juga menunjukkan kepemilikan dikatakan idhafah. Contohnya, qalamu Zaidin. Qalamu Zaidin, pena milik si Zaid atau pena si Zaid. Tentu pena Zaid bukanlah kata majmu' atau kalimat majmu'. Contoh lagi, sayyaratul rajuli, mobil laki-laki itu, arti mobil milik laki-laki. Ini juga bukan kalimat majmu' yang saya tahu. Jadi kalimat majmu' adalah contohnya kamar tidur, rumah sakit, ya, rumah makan, kamar mandi, dan seterusnya. Jadi idhafah lebih luas kaedahnya dalam bahasa Arab dibandingkan menurut kaedah kita. Kemudian selanjutnya, syarat ya, syarat penggabungan dua suku kata, sebagaimana sudah disampaikan, ada tiga syarat untuk kata yang pertama. Untuk kata yang pertama, kita ambil contoh, ghurfatu an-naumi. Ghurfa ini kata pertama, ada tiga syarat. Kemudian untuk kata yang kedua, ada satu syarat. Jadi totalnya adalah empat syarat untuk menggabungkan dua suku kata. Empat syarat. Tiga untuk kata pertama, satu untuk kata yang kedua. Nah, kata yang pertama disebut istilah mudhaf. Mudhaf, apa arti mudhaf? Yang digabungkan atau yang disandarkan. Kata yang kedua disebut mudhafun ilaihi, yang disandarkan kepadanya. Kita ambil contoh tadi, ghurfatun naumi. Ghurfah ini dikatakan mudhaf, an-naumi mudhafun ilaihi. Sayyaratul rajuli, sayyara dikatakan mudhaf, ar-rajuli dikatakan mudhafun ilaih. Nah, apa syaratnya? Kita mengulang kembali. Syarat pertama untuk kata yang kedua pertama adalah ghairu munawwan, yaitu tidak bertanwin. Jadi tidak boleh ditanwinkan. Ghurfatu tidak boleh ghurfatun. Ghurfatu tidak boleh katakan ghurfatun. Hujratu, hujratul istiqbali, hujratul istiqbal, ruangan penyambutan tamu, itu ruang depan. Biasanya orang depan adalah dikatakan hujratul istiqbal. Nah, kata hujrahnya tidak boleh ditanwinkan. Enggak bisa kita katakan hujratun al-istiqbali, ghurfatun an-naumi. Nah, ini menyalahi kaidah. Seharusnya apa? Hujratu, ghurfatu. Apakah dia dhammah atau dia fathah atau dia kasrah? Karena terkadang bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Tergantung kedudukan jabatan dalam kalimat. Tapi kalau sebelum masuk dalam kalimat, tentu didhammahkan. Karena harakat dhammah merupakan harakat asli. Jadi, ghurfatu al-istiqbali. Ghurfata al-istiqbali. Ghurfati al-istiqbali. Yang jelas tidak boleh ditanwinkan. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah, tidak boleh pakai alif lam. Kata pertama. Kita masih syarat pertama. Tidak boleh pakai alif lam. Tidak bisa kita katakan al-hujratu al-istiqbali, al-ghurfatu an-naumi, as-sayyaratu al-abi. Nah, ini menyalahi kaidah. Jadi tidak boleh pakai alif lam. Yang benarnya apa? Dibuang alif lamnya. Ghurfatu al-istiqbali, ghurfatu an-naumi, sayyaratu al-abi. Syarat yang ketiga untuk kata mudhaf, itu kata yang pertama, jika mudhafnya dalam bentuk musanna, yaitu isim yang menunjukkan dua. Isim menunjukkan dua. Contohnya, kitabani. Kitabani, dua buah kitab. Lalu diidhafakan kepada pemiliknya. Kitabani, kemudian digabung dengan kata Zaid. Maka nonnya dibuang. Kitaba Zaidin. Kitaba Zaidin. Jadi non yang ada pada isim musanna itu dibuang. Baik pakai alif, karena musanna ini terkadang pakai alif, terkadang pakai ya. Maka nanti sesuai dengan kedudukan dalam kalimat kalau sudah masuk jumlah. Kitaba Zaidin atau kitabai Zaidin. Kitaba pakai alif, kitabai. Yang jelas nun yang dibuang. Kitabani, kitabaini. Jadi ketika digabung nun yang dibuang menjadi kitaba Zaidin. Kitabai Zaidin. Kitabai Zaidin. Nah, demikian juga kalau jamak muzakkar salim. Kita tahu jamak muzakkar salim diakhiri oleh nun juga. Waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya muslimuna, muslimina. Ada kala pakai waw, ada kala pakai ya. Muslimuna, muslimina. Kita gabungkan dengan kata Indonesia. Orang-orang Islam Indonesia. Naqul muslimu Indonesia. Muslimi Indonesia. Muslimi Indonesia. Contoh lagi. Al-muwazzafuna. Al-muwazzafina. Ini para pegawai laki-laki. Dan bentuk jamak muzakkar salim, jamak beraturan, al-muwazzafuna, al-muwazzafina. Lalu kita gabung dengan kata al-bank, para pegawai bank, naqul muwazzafu al-banki, muwazzafi al-banki. Nah, jadi idhafa kepada kata al-bank atau al-masrif, muwazzafu al-masrifi, muwazzafi al-masrifi. Masrif juga dikatakan bank. Jadi nunnya dibuang sama seperti musanna. Nah, inilah tiga syarat untuk kata pertama yaitu mudhaf. Adapun kata yang kedua mudhaf ilaih, syaratnya satu yaitu majrur. Majrur, selama-lamanya majrur. Tanda jar asli kasrah. Tanda jar asli kasrah. Jadi apa? Jadi kata kedua harus kasrah. Harus kasrah. Kalau tandanya kasrah, tanda jarnya kasrah, maka dikasrahkan. Nanti ada tanda selain kasrah, yaitu dikata alamat faraiyah. Ya, tanda apa? Tanda-tanda bukan asli, tapi cabang. Ya, pengganti pada tanda asli. Contohnya jamak mudzakkar salim. Nah, tanda jarnya pakai ya. Al-muslimin, al-muwazzafin, al-amilin, al-mu'minin, al-muslimin, dan seterusnya. Nah, itu dia jar kena pakai ya. Nah, coba kita gabungkan, yaitu anak-anak para guru. Guru, para guru al-mudrisun, al-mudarisun, atau al-mudarisin. Nah, mana yang dipakai? Kalau jadi mudhaf, mudhaf ilaih, tentu yang pakai ya. Jadi apa? Auladul mudarrisina. Nah, di situ tanda jarnya ya. Kalau dia tanda asli ya kasrah, seperti isim mufrad, maka tanda jarnya kasrah. Contohnya, kitabu Zaidin tadi kan? Kitabu Zaidin. Zaidin ada isim mufrad. Ya. Haqa'ibu at-talibati. Ini jama' mu'annas. Jama' mu'annas itu tanda jarnya kasrah. Haqa'ibu at-talibati. Tas. Para mahasiswi. Atau milik para mahasiswi. Haqa'ibu at-talibati. Nah, inilah kajian kita pada pekan yang lalu. Kemudian, selanjutnya adalah idhafah kepada isim dhamir. Ini terakhir ya, kemarin tuh. Tapi belum tuntas kita bahas. Idhafah kepada isim dhamir. Artinya mudhafnya, mudhaf ilainya isim dhamir, kata ganti. Contohnya, kitabmu. Nah, kitabmu. Artinya kitab milikmu. Kitabun, kitabu, kemudian masuk kata kamu. Kata kamu, kamu itu anta. Anta, anta itu dhamir untuk yang marfu. Untuk yang marfu, seperti subjek pakai anta. Anta talibun. Tapi kalau untuk sebagai mudhaf ilaih, yang hukumnya majrur, maka gunakan dhamir jar. Nah, dhamir jar anta adalah ka. Dhamir jar anta adalah ka. Jadi, kita buka. Tapi mungkin ada baiknya saya tulis. Karena ini penting. Nah, jadi ada dhamir yang digunakan untuk mudhaf ilaih. Atau sama juga digunakan untuk maf'ul bih. Yaitu dhamir mansub, dhamir majrur sama. Yeah. Dhamir jar. Dan dhamir nasab. Dhamir jar. Dhamir nasbi. Dhamir nasbi. Dhamir nasab. Kemudian wal jar. Nah, ini sama dhamirnya. Dhamir jar. Nah, kita buat dhamir rafa dulu, yaitu huwa. Nah, apa dhamir jarnya? Yaitu hu. Ya. Atau nanti bisa hi. Ini kalau dia bersambung, gini tulisannya. Kalau tidak bersambung, begini. Iya. Kalau tidak bersambung sebelumnya, tulisnya begini. Ya. Jadi bisa apa? Hu atau hi, tergantung harakat sebelumnya. Taib. Apa lagi? Huwa, huma. Huma tetap bentuknya. Juga huma. Bentuknya sama. Untuk dhamir nasab dan jar. Kemudian huwa huma hum. Hum juga bentuknya sama. Hum juga. Kemudian huwa huma hum. Hiya untuk wanita, dia perempuan. Untuk dhamir nasab atau dhamir jar sebagai mudhaf ilaih adalah ha. Ini dhamirnya. Ha. Enggak bisa pakai ini untuk nasab dan jar. Kemudian huwa huma sama. Huma juga. Hiya huma hunna. Hunna. Juga bentuknya sama. Hunna. Kemudian untuk mukhatab. Anta. Anta. Dhamir nasabnya atau jarnya ka. Nah, anta antuma apa? Kuma. Iya, ini kuma. Kemudian antum. Apa dhamirnya? Kum. Kum. Makanya perhatikan assalamu alaikum. Karena ala itu menjarkan isim, maka pakai dhamir kum. Assalamu, enggak bisa assalamu ala antum. Assalamu alaikum. Huma anta antum antum anti, engkau perempuan. Anti, apa dhamir nasabnya? Yaitu ki. Nah, ki. Kemudian anti antuma, antuma sama, kuma. Antunna. Anti antuma antunna. Apa dhamirnya? Kunna, jaid, kunna. Kemudian ana. Betul? Anta antuma antum anti antuma antunna. Ana apa dhamirnya? Ya baris sukun. Namanya mutakallim. Kemudian nahnu. Nahnu apa dhamirnya? Nah. Nah, inilah dhamir inilah yang digunakan untuk jar. Kalau sebagai mudhaf, mudhaf ilaih. Tapi kalau mudhaf tidak akan pernah ada mudhaf dhamir ya. Tidak akan ada mudhaf dhamir. Karena mudhaf itu mesti nakirah. Nah, sementara dhamir itu ma'rifah. Tidak ada dhamir menjadi mudhaf. Dhamir hanya menjadi apa? Mudhaf ilaih. Nah, ketika mansub juga pakai ini. Saya kira hampir sama dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Untuk kepemilikan. Bukumu. Kamu apa? You kan? Tapi untuk milik? Your. Nggak bisa apa? Ha? You box. Your book. Nggak bisa you book. Ha? Your book. Ya begitu sama. Mirip ya. Perubahan itu ada perubahannya. Saya. I. Buku saya. Hah? My book. Ah, gak bisa I book kan? My book. Kitabi. Gak bisa kitabu ana. Kitabu ana. Sama dengan apa? I book dia. Cuma bedanya apa? Bahasa Inggris Arab. Hah? Bahasa Arab, dhamirnya di belakang. Ya. Iya kan? Kalau bahasa Inggris, depan. Your book. Bukan book your. Book your. Kalau Arab betul. Kita buka. Nah, enggak juga bisa kitab. Nah, kita buka. Itu saja apa susunannya. Beda. Bahasa Inggris bahasa Arab. Justru bahasa Arab sama dengan kaidah kita kan. Kitab saya. Saya belakangan. Di belakang letaknya. Nah, ini dia. Nah, ini harus antum ketahui. Penggunaannya. Jadi apa? Kitabmu. Kitabu anta kamu. Kita buka. Ini deh, kita buka. Kalau kamu perempuan, kita buki. Mahasiswi kalian. Talibatukum. Ya kan? Talibat mahasiswi. Kum antum. Kum. Talibatukum. Kalau kalian perempuan, ini. Mana tadi ini? Talibatukunna. Mahasiswi. Mahasiswi kalian. Nah, ini coba perhatikan ini. Wa idha kana al-mudhafu ilaihi minal asma'il mabniyah. Apabila mudhaf ilainya adalah termasuk isim-isim mabni. Kadhamair. Seperti dhamir. Fa'irabuhu. Ha, ini kembali pada mudhaf ilaih. Maka i'rab mudhaf ilainya. Al-mahallu. I'rab mahal. Arti menempati. Wahuwa fi mahalli. Yaitu menempati. Mahalil jar. Kenapa dikata mahal jar? Karena dia mabni. Setiap isim mabni ketika diuraikan jabatan katanya. Kata, maka dikatakan mahal. Mahal. Fi mahalil rafa. Fi mahalil nasbi. Fi mahalil jar. Karena mudhaf ilaih hukumnya majrur. Maka katakan fi mahalil jar. Contoh, al-kitabu kemudian digabung kepada anta menjadi kitabuka. Enggak bisa kitabu anta. Harus diubah dhamirnya. Karena anta itu bukan untuk dhamir kepemilikan. Atau kata yang kedua, mudhaf ilaih. Kitabuka. Alif lamnya dibuang, kemudian anta diubah menjadi ka, jadi kitabuka. Sadiqun ana. Sadiqun, teman. Ana, saya. Digabung, sadiqi. Sadiqi. Tanwinnya dibuang, kemudiannya ananya diganti dengan ya, namanya mutakallim. Jadi sadiqi, temanku. Sebelum ya harus dikasrahkan. Sebelum ya harus dikasrahkan. Kenapa? Karena ya menuntut untuk kasrah. Nah, ya meminta kasrah. Tidak ada, karena ya mutakallim, enggak bisa sebelumnya fathah, mesti kasrah. Makanya sadiqi. Asalnya sadiqui, sadiqu. Nah, seperti sadiquka, sadiquka, sadiquna. Qafnya dhamma, sadiquna. Akan tapi di sini mudhaf ilainya pakai ya, maka dia sebelumnya harus kasrah. Jadi sadiqi, enggak bisa sadiqui. Baik, ini kajian kita apa? Pada pertemuan yang lalu. Bagaimana cara mi'rab kita buka ini? Tadi dikatakan hal jar. Kita, contohnya, kita buka jamilun. Kita bikin kalimat. Kita buka jamilun. Kitabu mubtada'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Mana dhammahnya? Gaf. Huruf apa? Ba. Kitabu. Kan itu yang mudhaf kan? Nah. Kitabuka jamilun. Kitabu mubtada, subjek. Mubtadaun marfu wa alamatu raf'i. Marfu. Kenapa marfu? Karena subjek atau mubtada mesti marfu. Hukumnya marfu. Tanda rafanya apa? Marfu wa alamatu raf'i. Dhammah. Zahira. Nyata. Nampak. Artinya bisa diharakatkan dan bisa dibaca dhammahnya. Dhammatun zahiratun fi akhiri. Di akhirnya. Di akhir mana? Huruf ba. Wahuwa mudhaf al-kaf. Nah, dhamirun muttasilun mabniyun alal fathi kan ka fi mahalli jarrin mudhafun ilaih sebagai mudhaf ilaih fi mahalli jar. Kenapa dikata fi mahalli jar? Karena mudhaf ilaih status hukumnya majrur. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jamilun khabarul mubtada, khabarul mubtada marfu'un wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah. Nah, sekarang sadiqi. Sadiqi, temanku apa? Ahmadu. Temanku adalah si Ahmad. Sadiqi Ahmadu. Nah, sekarang bagaimana cara mengurai jabatan kata sadiqi ini? Bagaimana cara mengurai? Ah, antum sila fadal. Silakan antum. Ya. Ini sudah pernah saya harap ini. Sadiqun mubtada'un. Naam, sadiqi, sadiq. Sadiq mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhammatun dhahiratun. Mana dhahirahnya? Sadiqi, ya kan? Bukan sadiqui. Sadiqi. Betul, asalnya sadiqu. Masuk ya, sadiqui kan? Enggak bisa sadiqui. Ya meminta. Apa kata ya? Ana atlub kasrah. Saya minta kasrah. Dia enggak mau dhammah sebelumnya. Nah, bagaimana cara mengi'rabnya sadiqi? Ahmadu. Walamatu rafihi dhammatun. Taib, dhammatun muqaddaratun. Muqaddara, betul. Dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Ditakdirkan dhamma itu yaitu di atas sebelum ya mutakallim. Apa itu? Huruf apa? Huruf ba kan? Huruf qaf, afwan. Huruf qaf. Semuanya kan huruf qaf. Ditakdirkan di atas qaf itu ada dhamma. Ditetapkan ada dhamma. Mana amin zuhuriha? Nah, terhalang, tercegah untuk menampakkan dhamma. Nggak bisa dikatakan sadiqui. Mana amin zuhuriha? Al-ishtighalu. Oleh apa? Oleh disibukkan. Disibukkan apa? Al-ishtighalu biharakatin. Nah, munasibatin. Al-ishtighalu biharakatin munasibatin. liya'il mutakallim wa hiya al-kasrah, disibukkan oleh harakat yang sesuai bagi yang mutakallim, yaitu kasrah. Karena kena ada ya, maka dia dikasrahkan sebelumnya. Kalau tidak ada ya, dia pasti dhammah. Nah, pasti dhammah karena dia sebagai mubtada. Sadiquka kan? Contoh sadiquka, sadiqu, sadiquna. Sadiquna. Tapi kena ya mesti baca sadiqi. Jadi sadiqi mubtadaun, sadiq mubtadaun marfuun wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha al-istighalu. Al-istighalu biharakatin munasibatin liya'il mutakallim wahiyya al-kasrah. Awai afan. Wahiyya madha? Naam, kasrah. Wahiyya al-kasrah. Ini harakat munasibah yang mutakallim kasrah. Wahuwa mudaf al-ya' ya'ul mutakallim. Dhamirun muttasilun mabdi ala sukun fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Ahmadu khabar mubtada marfu wa alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhirin. Baik. Fadhil Hasan, kita masuk pada amsilatul idhafah min ayatul Qur'aniyah. Jazakumullah khair dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung via telepon di line telepon 021-823-6543. Silakan dibuka di halaman 48-49 dan kami akan tampilkan di layar televisi Anda. Bagi yang belum memiliki buku panduan di malam ini, kita berikan kesempatan yang pertama via telepon. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Ahlan bikum. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fikum. Kaif halak ya Ustaz? Naam. Tafadhali ya Umm. Naam ya Ustaz. Bismillah. Amsilatul idhafati min al-ayatil Qur'aniyati. Al-alif. الإضافة إلى الأسماء المعربة. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا سيد. نعم. اقرأ سيد. لنجت سيد. نعم. نعم. وقال تعالى الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى قال رب السماوات والأرض. وقال تعالى جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد. وقال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. نعم. باء. الباء. الإضافة إلى الأسماء المبنية. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. نعم. مباشرة. نعم. نعم. وقال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. وقال تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. مباشرة؟ نعم هيا. نعم نعم. الجيم إضافة المثنى أو الملحق به. قال الله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وقال تعالى وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال تعالى وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه. نعم. الدال إضافة مضافها جمع ذكر سالم أو ملحق به. قاله تعالى واعلموا أنكم ملاقه وبشر المؤمنين. نعم. وقال تعالى وتلك نعمة تمنها. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. طيب جيد، بارك الله فيك. فيكم بارك الله. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Mu Fatimah di Bekasi. Alhamdulillah sudah dibaca dengan baik beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang memberikan contoh dan penjelasan lebih gamblang ya terkait dengan bentuk idhofah di dalam bahasa Arab. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Di belakang Mu Fatimah kita sapa kembali telepon berikutnya. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo ya Umma. Masyaallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ahlan. Ahlan. Nam tafadhali ya Ummu Abdillah. Iqra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Amsilatul idhofatu min ayatil Qur'an. Amsilatul. Iqra'i jayidan. Amsilatul idhofati. Amsilatul. Naam. Mina ayatil Qur'aniyati. Amsilatul idhafah ini juga idhafah. Amsilatul idhafati itu juga idhafah. Iya. Makanya amsilah enggak pakai alif lam. Iya. Dan tanya tambutah tidak boleh tanwinkan. Amsilatu al idhafati kasrah mudhaf ilaih. Amsilatu idhafati mina ayatil Qur'aniyati. Alif idhofatu ilal asma'il murabati. Iya. Qala wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala qala rabbus samawati wal ardh. Wa qala ta'ala ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa qala ta'ala qul adzalika khairun am jannatul khuld. Wa qala ta'ala ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra. Apa idhofatu ila asma'il madaniyati. Qala Allah ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumu maradan. Qala ta'ala fattaqun nar allati waqudduha an-nasu wal hijarah. Naam. Qala ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya. Qala ta'ala yuslih lakum a'malakum bayaghfir lakum dzunubakum. Qala ta'ala ya jiyahum wa huwa ahsana ma kanu ya'malun. Naam. Jim idhofatul musanna abil mulhaqi bihi. Qala Allah ta'ala wa ammal hulamu fakana abawahu mu'minain. Qala ta'ala wa tasna minhumus nai asyara naqiba. Qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam minal kabairi satum satmur rajuli satmur rajuli wa walidayhi. Idhofatun mudhofuha jam'u mudhakarin salimun al-mulhaqun bihi. Qala Allah ta'ala wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Qala ta'ala wa tilka nikmatun tamunnuha 'alayya an 'abadta bani Israil. Ahsant, barakallahu fik. Fikum barakallahu ustaz, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ummu Abdillah di Solo. Baik, masyaallah, kirah mumtaz. Bacanya cukup baik dan alhamdulillah sudah dibaca semua ayat-ayatnya dan juga ada beberapa contoh dari bentuk idhofah dalam bentuk musanna, demikian juga jamak. Alhamdulillah kita berikan kesempatan yang berikutnya. Masih di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali penelpon berikutnya. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana? Ummu Yasmin di Taruban. Oh, Ummu Yasmin. Ya, baik, masyaallah. Silakan Ummu Yasmin. Naam, tafadhali. Enggak ada bukunya sih. Ah, taib. Ya. Fadli ya Hamdani. Assalamualaikum. Fadhal ya. Naam, tafadhali. Iqra'i. Amsilatul idhofati minal ayatil Qur'aniyati. Iya. Al-aitu al-idhofatu ilal asma'il mu'rabati. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa qala Ta'ala Qala Rabbus Samawati Wal Ard. Wa qala Ta'ala Ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa qala Ta'ala Kul adalika khairun am jannatul khuld. Wa qala Ta'ala Ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarra. Al-ba'u al-idhafatu ila al-asma'il mabniyati. Qala Ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Wa qala Ta'ala fattakun nara allati waquduha an-nasu wal hijara. Naam. Naam, tolong naikkan kata lagi. Khalas. Wa qala Ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim. Naam. Wa qala Ta'ala yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala Ta'ala liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Al-jim idhofatul musanna al-mulhaqi bihi. Qala Ta'ala wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini. Wa qala Ta'ala wa ba'asna minhumusnai asyara nakiba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Syatmu. Huruf ta ya. Minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Naam. At-talu idhafatun mudhafuha jam'u mudzakkarin salimun. A'u mulhaqun bihi. Qala Allah Ta'ala wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Naam. Wa qala Ta'ala wa tilka ni'matun tamunuha alayya an abatta bani Israel. An abatta bani Israel. Iya. Ahsant. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barakatuh. Jazakallahu khairan Yasmin. Baik. Juga kita minta baca Akh Ihsan ya, sekaligus dia menjelaskan. Baik, ya. Kan sudah dijelaskan ini, tinggal yang di garis bawahi itu dijelaskan. Ya. Baik, kita berikan kesempatan yang ada di studio saja. Iya, silakan. Alhamdulillah, silakan ya, akhi Abu Adam. Abu Ibrahim. Fadhal. Bismillah. Amsilatul idhafati minal ayatil Qur'aniyati. Baik, satu pertanyaan. Al ayatil Qur'aniyati apakah itu idhafah? Jar majrur. Yang saya tanya adalah al ayatil Qur'aniyati. Naat manut. Naat manun. Nah, di sini mana naatnya? Al Qur'aniyah. Iya. Nah, ini naat ya. Naat manut. Nah, perlu diketahui naat tidak sama dengan idhofah. Tidak sama dengan idhofah. Tadi sudah kita jelaskan. Apa jelasnya syarat-syaratnya kan? Nah, ini tidak bisa dikatakan idhofah karena al-ayat pakai alif lam. Kalau idhofah tentu ayatnya enggak pakai alif lam karena kata pertama. Nah, di sini ayatnya pakai alif lam. Sudah jelas ini bukan idhofah. Jadi apa namanya? Naat naatnya Al-Qur'aniyah, kemudian ayatnya jadi man'ut. Ya. Jadi apa? Man'ut, man'ut yang disifati. Kalau naat yang mensifati. Jadi Al-Qur'aniyah itu sudah jelas tandanya pakai ya tasydid, namanya ya nisbah. Karena Quran itu bukan kata sifat. Quran bukan kata sifat. Ketika dijadikan sebagai naat mensifati yang man'ut, maka harus pakai ya, nama ya unnisbah. Nisbah kepada Quran. Jadi Al-Qur'aniyah. Jadi enggak bisa minal ayatil Qur'ani, minal ayatil Qur'ani. Yang bisa al-idhafah, buang alif lamnya. Min ayatil Qur'ani. Nah, tidak ada pakai ya, tidak ada pakai ta. Nah, itu baru idhafah. Ayatul Qur'ani. Nah, itu baru idhafah. Nah, di sini sifat mausuf. Al-ayatil Qur'aniyati. Pakai ta marbutah karena ayat itu mu'annas. Karena na'at, sebagaimana sudah dipelajari, harus mengikuti man'ut. Kalau dia mu'annas, maka na'atnya mu'annas. Kalau man'utnya mudhakar, maka na'atnya mudhakar. Baik. Lanjutkan. Al-alif. Al-idhafatu il asma'il mu'rabati. Nah, juga al-asma'il mu'rabati bukan idhafah. Itu na'at man'ut. Na'at man'ut. Kenapa enggak al-mu'rabah enggak pakai ya al-mu'rabiyyati? Karena mu'rabah itu adalah kata sifat. Nah, isim maf'ul, mu'rab. Kata apa? Kata sifat itu isim maf'ul. Jadi al-mu'rabah. Taib. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mana mudhaf, mana mudhaf ilaih? Bismi mudhaf. Bismi masuk huruf banya? Isim. Ismu sat. Naam, isim ya. Isim. Ini rasam Utsmani, ya kan? Penulisannya itu hurufnya dibuang, huruf alifnya dibuang. Asalnya ismun. Ismun. Ismu. Nah, masuk ba, maka alifnya dibuang. Itu cara penulisannya. Bismi. Asalnya isim. Bukan bismi itu satu kata. Nah, itu dua kata. Ba huruf jar. Dan isim satu jar. Apa? Ba huruf jar. Yang kedua isim. Kata kedua. Maka terjemah apa? Dengan nama Allah. Dengan nama. Jadi dua kata itu. Ba dengan isim. Nah, isim itu dia majrur kena huruf ba. Nah, ini al-isim. Nggak pakai alif lam kan? Bukan bil-ismi. Tapi bismi, enggak ada alif lam, enggak ada alif, enggak ada alif lam. Kenapa? Karena dia idhafah kepada lafaz Allah. Allah. Jadi bismi, makanya kata Allah bagaimana harakatnya? Kasrah. Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Ar-Rahman? Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, apa itu idhafah? Sifat. Sifat, bukan idhafah. Bukan idhafah. Kalau idhafah tentu kata pertamanya enggak pakai alif lam. Di sini Allah ada alif lam di situ. Di situ ada alif lam, cuma alif lamnya dibuang karena masuk apa? Ya, ada Allah kan? Afwan, ada gitu alif lam kan? Allah ada alif lamnya. Enggak bisa jadi mudhaf. Ar-Rahmani, jadi kata sifat ya. Sifat bagi kata lafaz Allah. Ar-Rahimi juga kata sifat bagi kata Allah. Ada dua kata sifat di sini. Ar-Rahman pertama, Ar-Rahim yang kedua. Maka harakatnya sama. Bismillahirrahmani. Bismillahi kasrah. Ar-Rahmani kasrah, Ar-Rahimi kasrah. Kena na'at demikian, mengikuti man'ut. Harus sama. Secara keseluruhan. Baik, fadal ya. Wa qala ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Baik. Jelaskan, rabbil alamin. Rab mudhaf, mudhaf al-alamin, mudhafun ilaih, mudhaf ilaih, mudhaf ilaihnya majrur kan? Apa tanda jarnya? Al-ya. Al-ya, kenapa? Bentuk apa ini? Jama' muzakkar salim. Salim, betul? Yakin? Yakin? Alamin? Alamin Sudah kita pelajari, jangan lupa. Bukan, itu. Bukan, Ustaz. Apanya? Mulhaq. Mulhaq, Ustaz, ya. Mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Disamakan dia jamak muzakkar salim. Karena tanda i'rabnya sama, dia pakai waw, pakai ya, alamun, alamin. Dan ini bukan jamak muzakkar salim hakiki. Kenapa? Karena dia isim jenis. Dia bukan isim alam, nama, bukan nama bagi seorang, bukan nama bagi benda. Ini isim jenis dan dia bukan kata sifat. Yang bisa dijamakkan jamak sekali ada dua kan? Yang pertama isim alam, yang kedua kata sifat wasun. Ini bisa dijamakkan jamak sekali salim. Pertama isim alam, yang kedua wasun kata sifat. Nah, isim alam sudah ada syarat-syaratnya, sudah kita pelajari. Yang kalau wasat juga ada syarat-syaratnya. Nah, silakan kembali lagi pelajaran yang lalu. Apa di antaranya kalau jamak sekali salim harus akil berakal, alamin bukan apa, bukan berakal, nah, alam ya. Walaupun manusia masuk bagian alam, kemudian ini isim jenis. Taib ahsan barakallahu fik. Nah, makasih, masya Allah, barakallahu fik, jazakumullah khairah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, sudah kita simak bersama pemaparan dan juga penjelasan dari idhofah yang terdapat dalam ayat-ayat di buku ini di halaman 49. Kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa untuk membaca kembali kemudian dijelaskan terkait dengan bentuk idhofah yang terdapat di dalam ayat tersebut. Di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali untuk penelpon berikutnya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ummu Ida. Iya, Ustaz. Ya, di Pacitan ya, Umma. Naam, Ustaz. Baik, masyaallah. Dan silakan. Naam, ahlan wa sahlan. Ya, Umm. Naam, tafadhali iqra'i. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, qala rabbus samawati wal ardh. Iya. Rabbus samawati, Ustaz. Iya. Jelaskan. Rabbu sebagai mudhaf. Samawati mudhafun ilaih. Baik, mudhaf ilainya apa tanda jarnya? Tanda jarnya kasrah. Kasrah. Bentuk apa ini? Bentuk jamak muannats salim. Muannats. Apa ciri jamak muannats salim? Menggunakan alif dan ta. Tak, iya, alif dan tak di akhirnya. Jadi sama, jamaknya samawat, iya. Taib. Nah, ini ciri idhofah yang paling mudah, yang paling jelas cirinya apa di sini? Idhofah, penggabungan dua suku kata. Cirinya apa? Ciri yang sesuai syarat tadi, Ustaz. Ah, iya. Maka tadi ciri yang paling utama apa? Ciri ada utama, pada apa? Mudhofnya harus. Nah, cirinya ada pada mudhof. Paling mudah untuk dikenal. Tidak ada alif lam, tidak bertanwin. Itulah ciri yang paling mudah untuk dikenal. Makanya saya katakan, bagi pemula, gunakan nas, baik nas Al-Quran, atau nas hadis, atau apa bahasa Arab yang berharokat. Jangan yang kita gundul. Kalau kita gundul, enggak bisa dilihat tandanya, kan? Yeah. Bertanwinkah dia? Kan bisa, enggak bisa lihat. Nah, makanya bagi pemula, maka lihatlah kitab yang berharakat. Nah, termasuk Al-Quran itu berharakat atau hadis, lihat. Nah, seperti ini kan ada harakat Rabbus samawat. Rabbu enggak ada tanwinnya, enggak ada alif lam. Bukan Rabbun. Berarti ini cirinya idhofah, penggabung. Kemudian yang kedua apa? Kata kedua itu mudhaf ilaih kasrah. Tidak menggunakan alif dan lam. Oh, yang mana? Yang mana? Mudhafnya tidak menggunakan, iya, alif dan lam. Tidak ada, tidak menggunakan alif lam, tidak ada alif lam, tidak bertanwin. Iya. Ya, kemudian ciri yang kedua ada pada mudhaf ilaih majrur, tanda jar asli ada kasrah, perhatikan samawati. Ya, walaupun nanti ada tanda lain seperti ya yang ada pada contoh yang kedua, rabbil alamin kan? Ya. Alamin itu tanda jarnya bukan harakat tapi huruf ya. Ini mulhaq bi jam'il mudzakkar, sudah kita bahas dan contoh ini pun ada di dalam kitab ini. Silakan kembali tentang syarat jamak mudzakkar salim. Lihat kembali. Baik, tafadhali. Selanjutnya. Naam. Ya. Wa qala ta'ala, ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina. Naam, taib. Likulli nabiyyin. Taib, ja'alna bukan idhafah? Ja'alna. Bukan kan sebelumnya enggak ada alif lam, enggak ada tanwin? Bukan, Ustaz. Bukan. Kenapa bukan? Karena itu penggabungan antara fi'il dan fa'il. Iya, jadi ja'ala itu fi'il yang bisa diidhafahkan, yaitu kata pertama harus isim. Fi'il tidak bisa menjadi mudhaf. Huruf pun tak bisa jadi mudhaf. Yang bisa diidhafahkan adalah isim. Makanya ini kembali kepada pelajaran lalu, tanda-tanda isim. Yang kedua, tanda-tanda fi'il. Kan ja'alna, ada tanda fi'il madhi itu. Apa tandanya? Dia bersambung dengan na, dhamir. Sebelumnya sukun. Nah, lihat di pelajaran ini, sebagaimana di pelajaran yang lalu, saya kasih contoh darasa, dalam tabel kan, situ ada darasna, nah, itu kan fi'il, sudah ada contoh. Nah, demikian darasna kan ja'alna, sama saja kan darasna ja'alna. Berarti itu fi'il madhi bersambung dengan dhamir na, kata ganti kami, berarti ja'alna kami telah menjadikan. Baik, berarti idhafah di sini mana? Likulli nabiyyin. Nah, kulli nabiyyin. Lamnya enggak masuk ya. Kulli nabiyyin itu idhafah. Lam itu huruf jar. Kulli, maka bukan kullin. Mudhafnya bertanwin. Nabiyyin, mudhaf ilainya kasrah. Jadi mudhaf ini, mudhaf ilai, boleh bertanwin, boleh tidak. Afan, boleh pakai alif lam, boleh enggak pakai alif lam. Nah, itu mudhaf ilai. Mudhaf ilai, boleh pakai alif lam, boleh tidak. Pakai alif lam, contoh yang pertama, Allah, al-alamin, as-samawat. Nah, boleh enggak pakai alif lam? Nabiyyin. Nah, tapi kalau mudhafnya, tidak boleh pakai alif lam. Kalau mudhaf ilai boleh pakai alif lam. Ya. Baik. Ada lagi? Minal mujrimin? Apakah idhafah? Mujrimin bukan. Bukan. Kenapa? Kan sama dengan Rabbil Alamin, minal mujrimin. Ini jar majrur, Ustaz. Iya, karena min itu huruf jar. Kan mirip kan? Mirip idhafah kan? Rabbil Alamin, minal mujrimin. Min itu huruf, bukan isim. Nah, sudah kita bahas kan? Secara singkat, huruf jar. Min ila an ala. Nah, lihat kembali. Ini terutama bagi pemula. Tapi yang sudah pernah belajar, insya Allah enggak ragu itu. Sudah jelas, bukan idhafa. Min itu huruf jar. Nah, al-mujrimin, betul majrurnya. Apa? Isim setelah huruf jar itu majrur. Sama dengan mudhaf ilaih, hukumnya majrur. Status hukumnya sama. Mudhaf ilaih majrur, isim setelah huruf jar juga majrur. Makanya al-mujrimin pakai iya kan? Iya. Kenapa nih? Huruf isim apa ini mujrimin? Majrur. Iya, huruf isim apa? Jamak mudzakkar salim. Naam, jamak mudzakkar salim. Karena ini mujrim itu waspun kata sifat. Nah, waspun kata sifat. Nah. Baik, ahsant, barakallahu fik. Iya, Ustaz mau tanya, Ustaz. Iya. Seperti contoh di dalam Al-Quran ini tentang inna, Ustaz, inna. Kenapa inna? Innamal mus ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna. Itu ya. Al-musyrikuna itu dibacanya bukan nasab ya, Ustaz. Musyrikuna bukan, itu mubtada. Itu lah innanya di sini sudah tidak berfungsi pengamalan. Mulgha kan bersambung dengan ma zaida mulgha innama kan? Oh. Bukan innal musyrikin. Naam. Innama kan? Iya. Innamal musyrikuna najasun. Naam. Innama. Ma itu ma zaidah. Masuk pada inna. Jadi mulgha. Maka tulisannya bersambung. Naam. Nah, tapi kalau dia ma-nya sebagai isim, tulisannya enggak bersambung. Inna, kemudian ma. Berarti ma itu isim mausul. Naam. Nah, ini penulisnya apa? Bersambung. Innamal a'malu bin niyat. Itu innama menjadi apa? Adatul hasar. Nah, kalau mau di-i'rab inna, inna hadza mulghah. Nah, inna harfu nasbin wa harfu nasbin wa taukid mulghah, enggak beramal. Nah, ma zaidah, maka penulisannya disambung. Tapi kalau apa? Jadi mazaidah itu memulguhkan pengamalan inna gitu. Iya, betul. Karena menjadi adatul hasar, membatasi. Hanya terjemahkan? Iya, iya. Iya. Oh, gitu. Makanya setelahnya apa? Mesti marfu, karena mubtada. Innamal a'malu al-amal itu mubtada marfu. Khabarnya apa? Bin niyat, sibul jumlah jar majrur. Sama al-musyrikun mubtada. Iya. Kenapa? Tadi al-musyrikun. Al-musyrikun itu mubtada. Najasun itu khabar. Khabar, nah. Iya. Masya Allah. Oh, iya. Mahfum ya, Umar? Iya. Ya. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Afwan. Khairan. Wa iyyaka wa jazakallahu khairah pada Ummu Ida di Pacitan. Alhamdulillah sudah dibaca dengan baik dan dijelaskan. Dan jazakallahu khair, faedah sangat bermanfaat dari pertanyaannya terkait dengan innama al-musyrikun ya. Dan barakallahu fik, sudah dijelaskan oleh Ustaz. Semoga ini menjadi jawaban bermanfaat bagi Ummu dan bagi yang lainnya. Dan kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Kita lanjutkan untuk pembacaan ayat dan penjelasan dari bentuk idhofah yang terdapat dalam ayat tersebut. Kita angkat atau kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Fathiyah di Aceh, Ustaz. Ummu Fathiyah, baik, alhamdulillah. Ummu Fathiyah di Aceh, silakan. Naam, tafadhali ya, Um. Ya, Ustaz. Yang qul adzalika, Ustaz, ya. Lanjutkan. Ya. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi? Iya. Jannatu mudhaf. Iya. Al khuldi mudhafun ilaih. Ilaih. Syaratnya terpenuhi itu? Sesuai syaratnya? Iya, Ustaz. Iya. Jannahnya apa? Enggak pakai iflam. Kemudian tidak apa? Tanwin. Tidak bertanwin. Kemudian al-khuldi mudhaf ilainya apa? Kasrah. Majrur kan? Jannatul khuldi. Berarti itu idhafah. Terus selanjutnya. Wa qala ta'ala ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarr. Nah, di sini ada dua idhafah. Pertama apa? Ashabu mudhaf. Iya. Al-jannati mudhafun ilaih. Iya, ini idhafah pertama. Ashabul jannah. Perhatikan itu syaratnya terpenuhi. Ashabnya enggak ada alif lam, tidak bertanwin. Kemudian apa? Al-jannahnya kasrah. Majrur. Terus yauma idzin? Yauma idzin. Yauma idzin mudhaf ilaih, Ustaz, ya. Yauma idzin mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Bingung, Ustaz. Bingung. Iya. Enggak mungkin yauma idzin mudhaf ilaih al-jannahnya mudhaf. Al-jannah kan ada alif lam. Betul, ya, terkadang ya, idhafah ya. Lebih dari satu kali kan? Beruntun. Di sini idhafahnya terpisah. Dua kali tapi terpisah dia. Ashabul jannah ini apa idhafah pertama? Yauma idzin idhafah kedua. Bukan Malik Yaumiddin. Kalau Malik Yaumiddin, sebentar. Saya tulis dulu. Iya, ya, jangan apa? Kata orang Betawi kader tuh. Kalau Malik Yaumiddin itu betul idhaf, itu satu kata. Idhafahnya dua kali. Maliki yaumiddin. Nah, malik ini idhafah pada yaum kan? Yaumnya idhafah pada din. Makanya kata yaumnya enggak ada alif lam, tidak bertanwin. Kenapa? Karena dia akan menjadi mudhaf. Pertama, ini apa? Maliki enggak alif lam sebagai mudhaf. Nah, ini mudhaf nih. Mudhafun, kata pertama. Mana kata keduanya? Yaum. Nah, ini yaum kata keduanya apa? Mudhafun, mudhafun ilaihi. Makanya kasrah kan? Kemudian ketika digabung dengan ad-din, jadi apa lagi? Jadi mudhaf dia. Setelah jadi mudhaf ilaih, kemudian jadi mudhaf. Paham ini? Belum, Ustaz. Enggak, yaum ini bagi kata Malik Yaumiddin, yaum ini sebagai mudhaf ilaih untuk kata Malik, sudah? Nah, kemudian Yaumiddin digabung yaum kepada din, berarti apa? Yaumnya sebagai mudhaf. Jadi mudhaf. Untuk kata din. Makanya kata yaum ini pertama jadi mudhaf ilaih, yang kedua menjadi mudhaf. Ad-dinnya apa? Mudhafun ilaihi. Paham ini? Insyaallah. Nah, perhatikan ini. Malik Yaumiddin. Ini Malik apa? Lihat ayat Quran ini, na'at ini. Na'at itu na'at keberapa ini? Itu na'at untuk kata sebelumnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbi itu na'at yang pertama untuk kata Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman na'at kedua. Ar-Rahim na'at ketiga. Maliki Yaumiddin na'at keempat. Jadi Malik buat na'at keempat untuk kata Allah. Makanya alhamdulillahi kan? Allah kan kasrah kan harakatnya. Makanya na'atnya Maliki juga kasrah. Rabbi kasrah, Ar-Rahmani kasrah, Ar-Rahimi kasrah, Maliki. Malik. Ah, ini na'tun rabi'un, na'at keempat. Na'tun rabi', na'at yang keempat. Majrur wa alamatu jari kasratun zahir fi akhiri wa huwa mudaf yaumi mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahir fi akhirihi wa huwa mudaf. Perhatikan tadi kita apa? Mudafun ilaihi, kemudian apa? Wa huwa mudaf, sebagai mudaf. Ad-dini mudafun ilaihi majrur wa alam tujari kasrun tuzharri fi akhir. Makanya kata yaum ini tidak bertanwin, tidak makil ifram. Kenapa? Karena dia akan jadi mudaf. Padahal kalau mudaf ilaih, boleh bertanwin enggak mudaf ilaih? Boleh kan? Boleh pakai ifram enggak? Boleh. Enggak pakai ifram? Boleh juga. Dikuli nabiyin. Tapi tatkala yaum ini idhafah kepada din, maka tidak berlaku tanwin, enggak berlaku alif lam. Harus dia seperti syarat mudhaf. Ya, makanya enggak ada alif lam, tidak ada apa? Tanwin. Kalau enggak ada kata din, maliki yaumin. Maliki yal, maliki, malikil yaumi. Nah, pakai alif lam atau dia tanwin. Maliki yaumin. Karena ini idhafah pada din, maka syarat mudhaf dia berlaku. Tidak mungkin iflam, tidak boleh bertanwin. Nah, kalau di sini, ashabul jannati. Ashab idhafar berjannah. Yaumi idhin. Ya kan? Yauma idhin. Bukan jannah idhafar yauma idhin. Yauma idhin itu satu dua kata. Oh gitu. Iya. Yauma idhin. Di hari itu. Yauma idhin. Yauma idzin. Ini yaum mudhafnya, idzin mudhaf ilaih. Oh, masyaallah. Ya. Di hari ketika itu. Idzin itu adalah ketika itu. Nah. Idzin. Yauma idzin. Jadi yauma idzin asalnya apa? Nih. Asal tulisannya yauma. Tuh. Kemudian izin ketika. Nah, ini penulisannya harus disambung. Itu cara penulisannya. Ini cara penulisan. Harus disambung. Jangan dipisah begini. Pisah begini salah penulisannya. Ini asalnya demikian. Yaum satu kata mudhaf, izin kata kedua. Makanya yaum ini mudhaf, izin mudhaf ilaih. Yauma izin. Mafhum ya Allah. Iya. Bisa dipahami. Pak, iya. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair pada Mufatia di Aceh. Alhamdulillah sudah dibaca dengan baik dan ada penjelasan tambahan dari Ustaz terkait dengan kalimat yauma idzin dan alhamdulillah sudah jelas sekali. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Ini mungkin kena apa dua saudara. Katanya bersatu tulisannya ya. Dan dianggap ya, satu kalimat. Kita bisa maklumi. Alhamdulillah sudah jelas sekarang terkait dengan kalimat yauma idzin dan kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Ya. Makasih, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum ya, Uma. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yun dari Pekanbaru. Ibu Yun dari Pekanbaru, Taib. Masya Allah. Silakan. Ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya, Um. Ya, Ustaz. Ya. Saya mau nanyakan nih tentang sholat tahajud. Mohon maaf, Umur. Ya. Malam ini pembahasan secara khusus bahasa Arab yang sebagaimana disimak dari awal. Jadi kami harap pertanyaan terkait dengan pembahasan materi di malam ini. Taib, na'am barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kembali, silakan di line telepon 0218236543 khusus dalam pembelajaran bahasa Arab dari kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Halo. Iya, ahlan. Dari Ummu Yasmin. Dari Ummu Yasmin kembali, Taib. Silakan, Ima. Ustaz. Baik, silakan. Naam, tafadhali, Om. Iya, tulisannya enggak tapi. Oh iya, iya. Bisa diangkat lagi. Iya. Ya, iya. Alba. Alba ya. Al-idhafatu ila asma dan mabniyati. Qala Allah Ta'ala fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Baik, coba terjemahkan ba itu apa artinya? Yang fi ya Ustaz. Yang ba itu al-idhafatu ila asma'il mabniyati. Apa artinya itu? Oh, idhafah kepada isim yang mabni. Iya, itu penggabungan kepada isim yang mabni, itu isim permanen ya, yang sifatnya tidak berubah, dia permanen mabni, lawan pada mu'rab ya. Iya. Ya. Taib, jayid, seperti di antaranya apa? Isim dhamir ya. Mudhofnya qulu. Qulubi. Iya. Qulubi, iya. Mudhof ilainya? Mudhof ilainya dhamir. Iya. Dhamir apa itu? Mudhaf ilaihnya dhamir mabni himnya itu. Iya, hum ya. Tapi kalau kita baca pisah itu hum dhamirnya. Oh, hum. Iya, ya, tapi kalau disambung fi qulubihim hanya kasrah dibaca karena sebelumnya kasrah. Iya. Berarti itu anu ya Ustaz ya. Kenapa? Fi mahali gitu ya berarti. Kenapa? Berarti itu himnya itu fi mahali ya. Iya, betul. Dhamir itu fi mahali jar mudhaf ilaih. Ya. Berarti fi mahali jarin mudhafun ilaih gitu ya. Mudhaf ilaih karena dia mabni. Setiap mabni i'rabnya mahal. Iya. Baik. Ya. Jadi ini apa cirinya idhafah di sini? Itu enggak ada alif lam. Iya. Kata qulubnya enggak ada alif lam. Kemudian tidak bertanwin. Iya. Ya. Itu ciri utama. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada lagi idhafah di situ? Maradun asad, enggak ada Ustaz. Zadahum, zadahum. Itu fi'il dia. Ah ya betul, zada itu fi'il. Fi'il. Nah fi'il tidak bisa menjadi mudhaf. Ini kan mirip kan? Iya. Ya, mirip zadahum, qulubuhum kan mirip itu. Iya. Nah, tapi di sini bedanya kalau qulub itu isim. Ya, bedanya dia fi'il ya Ustaz ya. Kenapa? Bedanya dia fi'il. Nah, sehingga karena zadah itu fi'il. Betul, fi'il tidak bisa menjadi mudhaf. Nah, iya. Nah, apa tanda fi'ilnya ini? Ini fi'il madhi. Pada zadah itu fi'il madhi. Bertambah. Mabni ala fathi. Fathah, iya. Tanda fi'il madhi asli adalah fathah di akhir. Iya. Kalau home ini adalah sebagai apa? Maf'ul bih, objek. Iya. Oh, iya. Objek. Allahu sebagai fa'il. Fa'il. Ya. Baik, kedua ayat selanjutnya. Wa qala ta'ala fattakun nara allati waquduha an-nasu wal hijaroh. Iya. Mudhofnya waqudu. Waqudu. Apa ciri di situ? Enggak ada alif lam, enggak ada tanwin. Tidak tanwin. Iya. Inilah kalau kita membaca yang ada harakatnya, mudah sekali, enak. Terus mudhof ilainya? Mudhof ilainya dhamir. Dhamir ha. Iya. Dhamir ha. Betul. Iya. Baik, ha itu kembali ke annar ya. Iya. Kayu bakarnya. Baik. Ada lagi idhofah di situ? Enggak ada. Enggak ada. Iya. Baik, satu ayat lagi. Iya. Selanjutnya. Iya. Wa qala ta'ala. Wa qala ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya. Itu siratal ladzina. Mana mudhofnya? Mudhofnya sirata. Sirata. Mudhof ilainya? Mudhof ilainya alladzina. Alladzina. Bentuk apa alladzina ini? Isim mausul. Isim mausul. Nah, ya. Isim mausul juga termasuk isim apa? Mabni. Ya, mabni. Sama seperti dhamir juga mabni. Makanya enggak bisa dibaca siratal ladzini. Iya. Itu selamanya siratal ladzina, alladzina selama-lamanya alladzina. Apakah dia sebagai mubtada, apakah sebagai maf'ul bih, apakah sebagai mudhaf ilaih, tidak akan pernah berubah alladzina. Itu dikatakan isim mabni. Itu yang paling mudah untuk dikenal ya. Iya. Kemudian ciri pertamanya apa? Siratanya enggak ada alif lam. Enggak ada alif lam, enggak ada tanwin. Iya. Tidak ada lam, tidak ada tanwin. Kalau as-sirat, siratal mustaqim? Siratal mustaqim juga mudhaf ilaih. Iya. Al-mustaqimnya? Iya. Iya. Mudhaf ilaih. Baik. Lagi Ustaz ya? Belum lagi, tunggu. Alaihim, apakah bukan idhafah? Bukan, dia jar majrur. Jar majrur. Karena alahnya huruf jar. Enggak bisa dikatakan idhafah. Nah, itulah perlu diketahui. Nah, karena kembali kepada ya, apa? Karena dia huruf ya. Huruf ya. Ala itu huruf, enggak bisa jadi mudhaf. Nah, ini namanya jar majrur. Taib ahsan, barakallahu fik. Wafik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khair ya Umar, barakallahu fik. Alhamdulillah sudah dijawab kembali. Dan dijelaskan, kita berikan kesempatan berikutnya untuk penelpon di rumah dan di mana saja berada yang ingin ikut bergabung dalam sesi qiraah dan juga penjelasan ya dari pembahasan idhofah. Kita berikan kesempatan sebelum nanti kami berikan kesempatan terakhir kepada ikhwan yang ada di studio. Silakan di telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Abu Yusuf? Naam, naam. Ahlan, Abu Yusuf di Indramayu ya? Naam, naam. Tayyib ya akhi, tafadhal. Naam, tafadhal ya akhil karim. Wa qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Iya. A'malakum. A'malakum. Ya, mudhafnya mana? A'mala. A'mala. Ya. Mudhaf ilainya? Kum. Kum. Perhatikan antum pakai dhamir kum. A'malakum. Cirinya apa idhafah di situ? Tidak pakai alif lam. Ya. Alif lam dan tidak bertanwin. Bukan a'malan tapi a'mala. Terus selanjutnya? Dhunuba. Dhunubakum. Jadi sama ya. A'malakum. Dhunubakum. Namdan. Itu juga apa? Idhafah. Terus lakumnya bukan idhafah? Bukan dan. Bukan. Kenapa? Lakum huruf jar. Lamnya huruf jar. Iya. Lamnya huruf jar. Kumnya dhamir. Ini bukan idhafah tapi jar majrur. Terus ayat terakhir. Wa qala ta'ala liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Baik. Mana itu? Ahsana ma. Ahsana ma. Ini idhafah ya. Nah, mudhaf ilaih mana? Ahsana. Mudhaf ilaih, saya tanya mudhaf ilaihnya mana? Ma. Ma. Ma ini huruf apa ini? Isim mausul. Isim mausul, iya. Isim mausul sama seperti alladzina atau alladzi. Iya. Di mana syai'? Asy'a alladzi ahsana ma. Jadi mudhaf ilaih. Nah, ini termasuk apa? Isim apa? Mabni. Isim mabni karena selama-lamanya ma, enggak bisa ahsana mi. Ahsana ma. Baik. Ada lagi idhafah liyajziyahum. Apakah itu bukan idhafah? Yajziyahum? Bukan dan. Bukan. Kenapa? Dia fa'il dan. Iya, yajziyah itu fi'il ya. Nah, karena fi'il. Fi'il. Fi'il. Lam itu adalah lamut ta'lil. Itu bukan alif lam, tapi lam aja nama lam ta'lil. Ini kan agak mirip bagi orang pemula mungkin dianggap ini idhafah kan? Bukan idhafah. Karena yajzi itu jaza yajzi, yajzi fi'il mudhari. Maka lihat kembali tanda-tanda fi'il mudhari yang sudah kita pelajari. Baik, ahsan, barakallahu fik. Wafik barakallahu. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair akh Abu Yusuf di Indramayu. Ya. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan ikhwan studio Ustaz ya. Hah? Kayaknya kita cukupkan ya, tidak ada pertanyaan karena masih ada dua poin ini. Ya, ada beberapa ayat ya. Mungkin insyaallah kita tuntaskan nanti pekan depan ya. Alhamdulillah ya, peninggalan. Sekaligus apa? Silakan dijawab pertanyaan tadribat nih. Silakan nah. Dikerjakan latihan ya nanti. Belajar ke-22. Betul, latihannya sampai akhir. Insyaallah tinggal jim dan dal sekaligus nanti latihan. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah selesaikan beberapa ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang terdapat dalam kitab ini dalam menjelaskan bab idhafah. Dan di penghujung kajian kami akan angkat pertanyaan yang masuk ke pesan singkat. Baik diantaranya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon dijelaskan terkait dengan makna idhafah dan mudhafun ilaih. Jazakumullah khair. Idhafah sebagaimana tadi ya, idhafah itu penggabungan dua suku kata. Penggabungan dua suku kata. Adhafa yudhifu, artinya menggabungkan atau menyandarkan. Menyandarkan kata pertama kepada kata yang kedua atau menggabungkan kata pertama kepada kata yang kedua. Jadi ada dua kata digabungkan. Nah, untuk mudahnya saya menarik kepada kaidah Indonesia. Nah. Itu apa? Kalimat majmu' ya. Kata majmu' atau kalimat majmu'? Saya lupa saya istilahnya. Hah? Kata majmu' ya, bukan kalimat majmu' ya. Kata majmu' ya. Kata majmu' adalah dua kata digabung menjadi satu pengertian. Rumah sakit, rumah tidur, ya kan? Apa kamar tidur, kamar mandi. Nah, itu kan kata majmu'. Dua kata digabungkan menjadi satu pengertian. Nah, itulah yang dikatakan idhafah dalam bahasa Arab. Cuma kaidah idhafah itu lebih luas daripada kata majmu'. Ya, kenapa saya katakan lebih luas? Karena idhafah bukan kata majmu', itu masuk idhafah. Seperti kepemilikan. Nah, sayyaratul abi, qalamu zaidin, pena si zaid. Pena zaid kan bukan kata majmu' kan? Itu kepemilikan. Tapi ini sudah digolongkan idhafah. Ya, idhafah. Karena dua kata digabungkan. Kalau... Nah, kata yang pertama namanya mudhaf istilahnya dalam kaidah nahwu. Mudhaf arti mudhaf yang digabungkan. Atau yang disandarkan. Kata yang kedua mudhaf ilaih. Ghurfatun naumi, ghurfa itu mudhaf. An-naumi mudhafun ilaih. Karena ghurfa itu digabung kepada kata an-naum. Ya, jadilah pengertian beda. Kalau ghurfa ruangan, an-naumi tidur. Nah. Kalau digabungkan menjadi satu pengertian. Ghurfatun naum itu ruangan tempat tidur. Ruangan untuk tidur. Nah, tapi kalau dipisah, memiliki makna tersendiri. Ya, ghurfa ruangan, naum ya tidur. Nah, tapi kalau digabung menjadi satu pengertian, yaitu ruangan untuk tidur. Jazakallah khair, barakallah fiqh. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga menjadi penjelas dan jawaban bermanfaat buat yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, kalimat berikut apakah tepat dan apakah ini termasuk mudhaf ilaih? Asma buka'at tiflin fil layli. Asma'u buka'at tiflin fil layli. Jazakallah khair. apa itu? Asma nama orang atau asma'u, apa? Asma'u mendengar buka. Asma'u. Nah. Asma'u buka at-tiflin fil lail. Nah. Betul. Buka at-tiflin itu idhofah. Nah, asma'u buka at-tiflin fil laili. Yang idhofahnya ada buka'u buka at-tiflin. Tangisan bayi. Tangisan anak kecil. Saya mendengar tangisan anak kecil. Buka'a itu baka yabki buka'an. Nah, itu tangisan. Baka menangis. Yabki itu fi'il mudhari juga menangis. Buka'an tangisan. Itu masdar. Tiflin anak kecil atau bayi. Nah, asma'u buka atif. Kenapa baca buka mansub? Kena mudhaf ilaih. Apa? Kena dia objek maf'ul bih. Nah, makanya bukanya enggak boleh betul, bukan bukaan dan buka al-buka. Buka'a tiflin, tiflinnya kasrah majrur mudhaf ilaih. Ya. Fil lail itu bukan idhafah. Itu jar majrur. Nah, jumlah sahihah. Masyaallah. Baik, jazakallahu khair. Dan satu lagi pertanyaan dari pendengar kita. هذا الرجل طالب علم. هذا الرجل طالب علم. نعم هذا pertanyaannya kenapa mudhaf ilaih di sini tidak ada alif lamnya Ustaz? Mungkin sebagaimana tadi buka atif ini Ustaz. Hadza rajulun. Naam. Talibu ilmin. Hati-hati bacanya. Hadza rajulu rajul enggak bisa idhafah kepada talibi. Hadza rajulun talibu ilmin. Talib itu adalah sebagai apa? Bisa naat, bisa juga badal. Nah, hadza rajulun ini seorang laki-laki, ha? Talibu ilmin, penuntut ilmu. Nah. Ya. Karena talib itu kata sifat. Rajul enggak bisa idhafah pada kata sifat. Karena talib itu kan kata sifat, isim fa'il kan? Dan enggak bisa dibaca hadza rajulu talibi ilmin. Diidhafahkan tidak bisa. Karena mudhaf mudhaf ilaih tidak bisa kata sifat. Itulah pendapat apa? Pendapat mayoritas ulama. Ya. Kalaupun ada terjadi berarti mudhaf ilaihnya bukan itu. Ada yang dibuang. Ya. Seperti tadi Pak, kemarin sudah saya katakan masjidul jami'i. Jami'i itu kata sifat. Menurut Basriyin adalah mudhaf ilaihnya dibuang. Asal Pak, masjidul makani. Mudhaf ilainya bukan kata sifat, al-makani al-jami'i. Dibuang al-makani, tinggalnya idhafah pada kata sifat masjidul jami'i. Ini sama'i. Sama'i, yang sifatnya apa? Begitulah didengar dari pemilik bahasa. Jadi, enggak bisa hadza rajulu talibin, talibil, talibi ilmin. Kalau talib itu apa? Kata sifat. Yang benar apa? Hadza rajulun talibu ilmin. Ini seorang laki-laki penuntut ilmu. Jadi talib itu sebagai apa? Naat untuk kata rajul. Ilminnya mudhaf ilaih. Baru talibu ilmin, baru mudhaf mudhaf ilaih. Ya.